أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال المفسر الإمام السعدي رحمه الله: أي غير ممكن ولا متصور أن يفتر هذا القرآن على الله. Kata al-mufassir al-imam Sa'di rahimahullah, wa makan hadzal Qur'an, tidak sepatutnya Al-Qur'an ini menjadi bahan untuk didustakan selain Allah. Artinya tidak mungkin, tidak tergambar Al-Qur'an ini didustai, maksudnya dibikin-bikin, ya, kemudian disandarkan pada Allah. Gak mungkin, karena apa? Nabi Muhammad saja apa? Nabi yang al-ummi, mana al-ummi? La yaqra wala yaktub, gak bisa baca, gak bisa nulis. Nabi al-ummi, maksudnya apa? Supaya, nah, tuduhan-tuduhan orang kafir yang menuduh bahwasanya Al-Qur'an itu dibuat-buat, dibikin, Nabi Muhammad seorang penyair, membuat syair-syair, membuat syair-syair dalam Al-Qur'an, enggak mungkin. Nulis aja enggak bisa. Baca aja enggak bisa. Gimana membuat syair? Bagaimana membuat? Nah, tulisan-tulisan. Nabiul Ummi, nabi yang tidak membaca dan tidak menulis. Supaya tuduhan-tuduhan orang kafir yang mengatakan apa? Al-Qur'an dibuat oleh siapa? Muhammad, itu terbantahkan. Sehingga Al-Qur'an bukan dibuat-buat oleh Muhammad, wahyu langsung dari Allah. Tidak tergambar dan tidak mungkin Al-Quran itu dibuat oleh manusia. Lalu Al-Kitab Al-Azim Alladhi la yatihi al-batil min bayni yadih wa lam min khalfih tanzilun min hakimin hamid. Karena Al-Quran adalah Kitabullah Al-Azim, Kitabullah yang besar, yang agung, yang mulia. Tidak mungkin kebatilan ada pada Al-Quran, baik di depan maupun di belakang. Al-Quran itu turun dari Allah yang Maha Hakim, bijaksana, yang Maha Hamid, terpuji. Wa wal kitabul ladzi law ijtama'atil ins wal jins wal jin ayatu bimithli la ya'tu bimithli. Al-Quran adalah kitab yang mana kalau seandainya manusia dan jin seluruhnya berkumpul untuk membuat Al-Quran yang semisalnya, tidak akan bisa. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, walaupun satu sama lain saling membantu, menopang. Wa kitabullahu alladhi takallama bihi rabbul alamin. Al-Quran adalah kitabullah, firman Allah, ucapan Allah, bukan dibuat-buat oleh Muhammad, bukan. Firman Allah, langsung ucapan Allah subhanahu. Kaifa yuqaddir ahad min al-khalq ay yatakallam bimithli. Bagaimana mungkin manusia atau makhluk bisa berbicara mirip seperti firman Allah? Enggak mungkin. Atau bima yuqaribu, semisalnya. Wal kalam tabi li'izamati al-mutakallim wa wasfi. Yang namanya ucapan itu sesuai dengan yang berbicara. Ya. Kalau manusia saja, manusia, orang pasar biasanya bicaranya apa? Teriak-teriak apa? Preman biasanya bicaranya apa? Gugug, gigig, gogok, preman, hewan semua keluar, menggambarkan apa? Menggambarkan yang ngomong itu siapa? Paham? Yang berbicara hewan semua keluar, cicak keluar, laba-laba keluar. Al-Muhim menggambar orang itu ya. Nah, kalau enggak penjahat, orang enggak mutu. Nah, ya ulama didengar ya juga, tenang. Ya, nasihat, wejangan, bimbingan. Tapi kalau nah, para-para penjahat, ya, orang-orang jahat, maka ucapannya ucapan kejahatan. Artinya al-kalam, yang namanya ucapan, itu sesuai nah, kadarnya, nilainya, mengikuti apa? Yang berbicara. Ya, yang mengikuti, yang berbicara masih anak kecil ya, paham juga enggak. Ya, apalagi belum balig. Kalau sudah tua, ya, kadang ya, ada yang lurus, ada yang juga yang bengkok dari ucapannya. Al-Muhim yang namanya ucapan itu menggambarkan yang berbicara bagaimana dia. فإن كان أحد يماثل الله في عظمته وأوصاف كماله أمكن أن يأتي بمثل هذا القرآن ولو تنزلنا على الفضل والتقدير فتقول أحد على رب العالمين لعاجله بالعقوبة وبلغه بالنكار. Kalaulah seandainya taruh misalkan ada orang makhluk yang ucapannya itu semisal dengan ucapan Allah. Misalkan kalau ada, dia berbuat-buat dan lain sebagainya. Ya. Itu pun langsung ya, dia berdusta atas nama Allah, buat-buat Al-Qur'an. La'ajalahu bil'uqubah wa badarah bin nikal. Niscaya Allah segerakan azab bagi orang tersebut. Karena dia berdusta atas nama Allah. Nah. Ya artinya orang-orang yang berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti akan disiksa. Di alam dunia saja sudah disiksa oleh Allah. Disegerakan. Orang yang seperti ini disegerakan azabnya. Walau taqawwala ala Allah. Apa ayatnya? Hah? Harfa? Apa? Drama? La'akhadnahu bil yamin. La'akhadnahu. Hah? Apa ayatnya? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau Muhammad itu berdusta, taqawwala itu ngomong disandarkan kepada Allah. Ngomong-ngomong. Bicara. Qaul, ya, berbicara kemudian disandarkan bahwa Allah mengatakan seperti ini, padahal tidak. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la'akhadnahu bil yamin walaqata'na apa? Apa? Yes. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadnahu bil yamin. Niscaya kami akan menyiksa Muhammad SAW. Ini kalau berdusta, itu sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Disegerakan langsung. Nah, artinya apa? Siapapun yang berbicara kemudian menyandarkan kepada Allah, berbicara kemudian dia sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, disegerakan. Wabadarahu bin nakal, disegerakan langsung. Sehingga gak mungkin Al-Quran dibuat oleh makhluk. Berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya yang sudah dirubah oleh siapa? Oleh manusia. Rahib wa rahman. Wa tasdiqul ladhi baina yadayh. Walakin Allah anzala hadzal kitab rahmatan lil alamin. Akan tapi Allah turunkan. Allah turunkan Al-Quran ini apa? Rahmat lil alamin. Dan hujjah terhadap hamba-hamba Allah seluruhnya. Dan pembenaran ya, untuk siapa? Kitab-kitab sebelumnya. Mencocokinya dan membenarkannya. Dan sebagai saksi. Dan sebagai kabar gembira diturunkannya Al-Quran. Fawaqa kama ukhbirat atau akhbarat. Ya, terjadilah, benarlah sebagaimana yang dikhabarkan. Dan Al-Quran juga sebagai tafsir kitab. Perinci. Merinci kitab. Merinci apa? Memperinci terhadap apa? Halal dan haram. Ahkam diniyah. Wal-qadariyah wal-ikhbarat as-sadiqah. Hukum tentang qadariyah, takdir-takdir yang ada. Al-ikhbarat, kabar-kabar berita yang jujur, yang benar, tidak ada penyimpangan. La raiba fihi min rabbil alamin. Sehingga Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Yang Allah turunkan dari Rabbul Alamin. Ay la syakka wa la mirya fihi biwajhin minal wujuh. Tidak diragukan lagi dari berbagai sisi bahwasanya Al-Quran adalah al-haqqul yaqin. Tanzil min Rabbil Alamin. Yang Allah turunkan dari Rabbul Alamin. Rabb jami'il khalq bi ni'amih. Allah mengatur alam semesta ini dengan kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara a'zam anwa' at-tarbiyati, bentuk tarbiyah yang paling besar yang Allah turunkan adalah Allah turunkan Al-Qur'an ini. Terkandung dalam maslahat dinia dan duniawiyah. Al-mustamil 'ala makarim al-akhlaq wa mahasin al-a'mal, yang terkandung dalamnya makarim al-akhlaq dan mahasin al-a'mal. Wallahu al-musta'an. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.